Ya, monggo. Top mulai dari kemarin. Oh, dari memberikan kemarin. Pengamanan jos pokoknya tenanan. Matur sembahun dulur-dulur Linmas iki. Pengamanan yang ada di jalan mulai dari kemarin. Kemarin lusa malah. Walah. Mulai dari ya pemasangan sip tenan ya Om ya. Matur sembahun banget. Oh, Joko napasnya situ. Nah, diambil napasnya dibuang lewat buri. Lewat buri. Sakno Mas Dwi me Mas Jebri no. Gak popo kuwi wis kulino. Ya. Sekar bisa. Tumuntun monggo Bobo Sutrisno sarjana sosial sampun tuntas saking pangarsaning Paharjan Kinyo Putu Pangestun monggo dipun lajengaken. Oh, pangan mong nuruti karepe ngati bareng saiki kata Thank you. Sekedar instruksi bagi yang kehilangan kontak motor merek Honda, satu kunci lemari dan juga satu kunci celana dalam ini ada ini si kecil ini. Yuk, bisa ngambil ke saya dengan biaya 10% dari harga kendaraan. Ye, terima kasih. Bali neng kutomu sepi ning wengi nalikane ing wengi kuwi ora ngira tumetes elu ning pipi duh seliramu kapan bali seliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu seliraku pamit aku pamitmu bali neng kutomu sepi neng api nalikane ing wengi kuwi ora ngira tumetes elu seliramu eling aku kapan kondurmu tak tunggu Gawe